بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن بادر لنلمون ككباتن يا أحد بعد عفو غيره dalam sahusane ngahampura liyane ahad lazimahul kisos, maka wajib hu ing ahad opwal kisosu kisos waqila landen ucapakan opwala ora ilam ya'lam lamun orana nawaru ya had wa yahkum lan orang hukuman sopo kodin kodi bihi kalawan wa la yustawfa kisosun lan oraden tohoni opo kisos illa bi'idnil imami angin kalawan idine imam. Fa in istaqalla makalamun naiman nunglan ya mustahiqul, fa in istaqalla makalamun naiman nunglan ya mustahiqul qisas uzira magadan ta'zir ya mustahiqul qisas biznin li ahlin bi nafsin wa biiznin lan galawan izin gang dadab gaduh ahlin dalam awak-awakan la tarafin orana pucuk illa sahing dalam munggu gala sah fahin adhina fi darbi rakobatin magalamun izinan ya imam adawadari fa'in izdakul uzira wa yadhinu lan ngidhinan ya imam wa yadhinu lan ngidhinan ya imam li ahlin kadwe ahli inafsinin dalam awak-awakan la tarafin orana pucuk illa sahing dalam munggu gawal asafain ladhina magalamun ngidhinan ya imam idar bira gabatin ing dalam mukul gulu fa soba meganganan ya darbu gairaha ing liyadin rakobah amdan halimah maha uzira magadan ta'azir ya dharib walam ya'zil hulan orang alung surya imam uing ki wala yazilulan orana nangalungzur ya imam uing uung wala yazilulan orana nangalungzur ya imam uing dorib wong dorib walau qalalan lamun ngucap ya wong dorib illa badak dadu galulubur dan imzu ingzun wa amkanalan ngongangkan ya khoto zalahu magangalung zur ya imam wong dorib walam yu'azir lan oranan nanazir ya Allah lam yu'azir lan oradan tazir ya dorib ujratul jalladi ala jani ala sahilan udawi buruhani wongka ngajilid ikut tetap ingat sejani wa ujratul jalladi lan udawi buruhani birang-birang ngajilid ikut tetap ingat sewongka ngatuan ala sahih ingat sejadaw ala sahih mungguh kawal sahih. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bacakeun heula Fatihah ka hiji kanggo itu Abdul bin kemudian aduh ieu maganggo al mukarram almarhum Haji Umar bin Haji Sani almarhumah Haji Ruminti Haji Semplang Bogor. Kemudian ganggo almarhum Emah binti Piing Pabuaran. Akhirnya mampikan gitu. Nuju dirawat di rumah sakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kampung Dumpit. Terakhir keluarga besar toko Mas Tabrak di Tangerang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waktu terus berputar tekarasa, ternyata orang geus memasuki minggu anu kalima. Dina pengumpulan dana tinggal 2 minggu deui. Katilukna urang ngalaksanakeun haul sultan aulia. Insyaallah per detik ieu naon nu ku urang direncanakeun. Yani bakal datang di Jawa sareng di Baghdad masih keneh positif. Mudah-mudahan ku Gusti Allah dikersakeun bisa karumpul jeung urang, ngariung jeung urang sehingga urang kabehan bisa ngahiji jeung ahli-ahli zikir, ahli-ahli Allah. Nu kukumpulan ye mudah-mudahan dicatet jang bekal jaga orang di akhirat. Kukumpulan orang hirup orang di dunia masa kede nu bakal lila mahirup orang abadal abidin wa amadal amidin jaga sanggesna kiamat orang digiring babagi manusia aya nu ka surga aya nu ka neraka. Etalah anu selalu kabayang-bayang kadedeukeun ketika misah. Sedih amat lamun tatangga urang ka surga urang ngagejebur ka neraka. Sedih amat lamun bapa urang aki urang ka surga urang ngagejebur ka neraka. Nu paling sedih mah pamajikan urang ka sorga urang ka neraka. Aduh. Masya Allah. Ayo urang ka sorga pamajikan ka neraka onaman. Ya Allah. Ya. Mangkaning pasti jasa pan kitu na lantaran urang mah alhamdulillah iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, iman kana naon nu dicaritakeun ku Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadedeleukeun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Nu nyebrang hakikat nama kuari kemah pelaksanaan nama kuari orang ulah gulak gilek ulah bulak biluk supaya iye jembatanana ajeg cakang jeng Nabi lewih letik tibatan buuk dibelah tujuh lewih seketibatan pedang leh eta kinayah kana hesek na nyebrang bagi jelema-jelema nu teu istiqomah ibadah na ka Gusti Allah na yeulah goyag-goyagan nyebrang tak urang ngaji ngaleuleuskeun hate supaya nemah bahwa urang hamba Allah subhanahu nu hese ge ye nemah ilmu ma ilmu loba aya dibabawa ku urang ngan teu nemah geus ilmu nu dibabawa di otak urang ngajadikeun sombong ngajadikeun ujub atuh ilmu teh jadi halang ka Gusti Allah. Ilmu teh jadi hijab ka Gusti Allah padahal mah di kiai-kiai keur di dunia na di akhirat na ngajungkal kiai Golkar teh koski kahalangan Gusti Allah ku dunia kahalangan Gusti Allah ku kalazatan kalazatan kemewahan kemewahan dunia hingga poho kanu mere diputerbalikeunlah hukum-hukum Allah nu halal jadi remeng-remeng nu remeng-remeng jadi halal ulah datang ka kos kitu hanya sekedar hayang beli mobil Al-Qur'an jadi jembatan sarana diobok-obok jang pake beli mobil urang lempengkeun hate urang nu mantak urang maulidan urang cinta ka Kangjeng Nabi supaya nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantak urang tawasul ka para aulia Allah mengenang kesucian-kesucian para wali anti dunia waliullah geus urang mengenang kehebatan, keistimewaan, kebersihan hate-hate para wali nu geus berperang ngalawan nafsu. Urang mau ngalawan nafsu tete menang-menang eleh bae ku nafsu. Nafsu mah aya di awak urang ngan digugu jeung henteu na eta ngaranna perang. Orang dek ngaji bue minggu kading aya SM sebarang di deuleut ya. Kita ketemu di pengkolan aja aduh mangkaning anu kamari ieu teh aduh nu kadeuleuan we biwir nem insyaallah dipengkolkeun motor motor geus menuju Cilongok mengkol ka Citra. Ya Allah teu karasa dipengkolkeun 180 derajat. Coba eta, eta nafsu bisa kos kitu. Aduh masyaallah. Datang ka Citra, ngagebegan jagong jeung nu make anting teh. Teh pohoan kana ngaji. Ai keur ngaji mah inget bae ka Citra. Tibalik itulah hawa nafsu ya. Jadi orang teu menang-menang ngalawan hawa nafsu. Geus nyaho yeuh bahwa kredit ala nu kuari mah haram. Nyaho. Fatul Muin geus kabereleng. Omo nu leuwih gede tibatan kita Fatul Muin. Bohong kadik kiai nu ngameunangkeun kredit di jero hatena mah nyana ceurik sabenerna mah. Geus bisaeun maca kitab nyurah ngameunangkeun soteh hawa nafsu. Alah geus tanggung jawab aing di akhirat. Kos nu bapa kolotna bae da surga. Masyaallah. Itulah hawa nafsu mah. Mulai orang butuh amat ya duit ngan aya 1,5 juta doang hayang meuli motor. Nah, geus lah. Ya butuh hayang kana motor. Haram-haram ge langsung bae urang daftar langsung ke identitas. Sabaraha duit kareh? DP-na sabaraha kareh? Allah nu daekeun ngomong. Aya nu make DP-an henteu kuari mah geus bebas. Masyaallah, masyaallah. Kunaon eta hawa nafsu? Geus jaho teu kuat urang perang jeung hawa nafsu. Eleh urang. Tinggal setan wae seserian. Cek setan. Ya ustad setan yang serikin, hawa nafsu yang serikin, setan yang serikin, tekarasa kurang karasana engke diyaumil mahsyar. Urang neangan setan ka dieu sia goblok. Kunaon sia ngalojokeun aing? Beuh, saha nu ngalojokeun jak nyana di dinya nu hayang di dieu nu nungtun. Sia setan lu patukeus kitu. Kunaon sia nungtun aing? Tuh aing teu nungtun sia aing oh, batur pan di neraka. Aya aing mah pan geus jelas ku pangeran bakal di ka neraka keun mah nya aing ojay-ojayan sorahanna. Aya kitu mah jeung si aing neunaheun bae, sial setan, sia nu sial. Urang ribut jeung setan. Kayak keur carita perang jeung hawa nafsu. Geus nyaho ieu teh sumbangan-sumbangan di pamarentah malah teu bagus jang pondok pasantren, jang majlis taklim mah, jang masjid mah sekadar ngabereleng indah jeung megahna bae horeng eusina mah bobrok di jero. Sebab di jerona adalah duit, duit pajak anu yakin haramna pajak mah seluruh mazhab ngaharamkeun pajak. Jadi kocor gerga orang dipake ngabangun pondok, ngabangun masjid megah ayana 2 tingkat ngabereli. Naon eta hawa? Apa teu bisa sih ngaji make bangunan nu jore bae? Make hayang bangunan nu bagus? Apa teu bisa sih nyicingkeun budak santri di tempat nu sederhana bae ulah nu mewah-mewah? Jadi neangana geura ridho Allah. Ngaji bae sih bener neangan di do Allah ibadah ka Gusti teu kudu nu bagus-bagus. Bangun 2 tingkat kuari eusina jadi peternakan ayam. Eueuh santri-santrina 3 bulan sakali dikirim pencit. Jadi ayam potong. Naon eta? Atuh meujeun aja duitna ge duit pamarentah, duit pajak. Dibangunkeun nu ngeusiana kotok negeri atuh sedang sakitu pas yes. Ayang nungtut ilmu Allah mah kudu ditempatkeun dinu bersih, bersih maknawi teu kudu megah-megah, teu kudu bagus-bagus, teu kudu hebat-hebat. Nu penting maknana ruhna bersih. Nah iyalah wali Allah mages bisa merangan hawa nafsu. Nya nama je kapagih jeung baju bagus, pakaian bagus sakitu, jeung nu goreng sakitu, jeung kendaraan mewah sakitu, kendaraan goreng sakitu. Urang kitu. Kapagih jeung kendaraan bagus teu boga, kapagih jeung nu jore teu boga. Ngan hayang urang mah eta teh. Nu bahayana hayang. Boga ge aya teu hayang mah masalah, nu bahaya ge nya teu boga nya hayang. Nyeri mah teh ieu kos. Tah takos kitu ieulah carita merangan hawa nafsu. Eta conto leutik-leutik. Tuh kebelah dituna terus perang. Perang jeung musuh mah aya waktuna, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ima menang wa ima eleh urang. Serang ku Belanda, diserang ku Jepang, ku hari ke diserang ku Amerika. Perang perekonomian jeung perpolitikan eleh urang. Eleh urang diserang ku Amerika. Ku TV eleh. Wah, ku HP mah. Kiai ge boga 5 HP. Lain tasbih, aya aturan tasbih mah teu kabawa, HP mah kabawa. Berarti kan eleh ku Amerika teh si kiai. Pantau geuna abek teh kiai. Susur mah teu kabawa, susur. Susur nu Kanjeng Nabi ngainstruksikeun laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Jelas sama dalilna teu kabawa. Barang naik motor meunang sakilo nyekel kantong HP teu kabawa balik deui. Balik deui teh kiai ondo mah tah. Urang cek ka pamajikan balik deui ka haji. HP tinggalun. Eh kaji urang ieu susur ieu lah susur mah antep geun kiai Golkar geus kitu blon teh kiai Golkar Allah karim nyeulah yuk urang bersihan hate salah mah pasti manusa mah keur carita kiai Golkar petilu ge akur bae leuwih parah boah PDI gitu kene atawa lain di partai itu sarua bae teh keur carita doang kabeh ngabarogaan salah lantaran urang kajurung ku hawa sulempengkeun hate urang bersihan teu bisa ngabersihan hate ku sorangan ialah urang ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul Allah Maha Kawasa mere kalemahan urang mere taufik ka urang rahasia Allah aya nu keur leumpang aya nu keur diuk aya nu keur di masjid aya nu keur di sawah aya nu keur di kantor aya nu keur ngaji kieu loba nu keur ngaji kieu mah yeuh dibere taufik teh aya nu keur nonton orkes ya ustad. Iya usah dia memakai nongtor orgas jangan memakai kumis palsu biasa jamat palsu dia harap baiknya nele inul joget nalalat jasa waduh terus dia nele nyana ker kitu tak pakur itu si jelam aku teboga ka izin ya, kunon kikituan berarti teboga akhlak berarti nonton aja belon aih nonton aja belon aih pan aih nge nonton ya jadi tapakur keur nonton orkes di spolol meureunan. Ieu mah nu hadirna tarolol nu itu na tolol. Balik ka ini, balik langsung mandi salat Allah. Dan mentak mun hayang bisa ibadah nonton orkes. Kos dolalagaan nya padahal mah beneran. Lamun guru tarikoh mah guru tarikoh ye. Guru tarikoh tapi lain urang. Ieu boga murid teh ku bangkawara amat, bangkawara teh hate. Salat teh salat, tapi teu daek usum blon di budak. Salat teh salat, tapi kok salat teh goreng amat pan kanyaoan teh guku guru tarikoh. Ah, puasa sia. Puasa. Puasa geus 40 poe ge, 100 poe ge masih kene can khusum blon amat di budak. Berangkat sia ka ditu ka Bandung. Lempang bae kada datang dia ka dia ulah naik naon ongkosna ulah make ongkos atuh ka ongkos bangarana berangkat ka Bandung lempang teu datang ka dia masih kene pan ai husu mah nol hate nol nol eueuh naon ngan aya Allah doang tah teu bisa ya Allah ieu si budak bloon bloon teh macul tah sia di sawah macul macul panas poe los macul betul tapi tetap Masya Allah hese amat nih budak diarahan tak ku guru tarikoh mah supaya lulus hatek nate kadis ya kadis tuh di ditu tuh ayah orkes tuh Oma Irama de, calon presiden nonton sih ya kadis tuh nonton orkes ah sih ya nonton orkes kumah perasaan sih ya duh dosa tah tobatan ku sia namun bener sia ngarasa dosa tobat sing bener mata sia tete tobatan ceuli sia tobatan ku sia sungut sia tobatan nu leuwih-leuwih hate sia sok tobat. Guru tarima kasih ya Allah ya ya nu leuleus satetea kamari mah keur lempang teu ngarasa boga dosa, kamari mah keur puasa malah takabur asa boga ganjaran, kamari mah keur di sawah teh asa teu ieung-ieung sapira macul, tapi begitu manehanna di teh nonton orkes ngarasa boga dosa, tobat nol ngeunaheun ibadah Allah. Coba ge kayak mun aya orkes asa enggak bisa narongton kabeh. Barang aya nu hajat aya orkes pan pinuh amat titah kuki uci. Ka haji-haji makmun nonton orkes. Dihareup geus jana geus. Hese jeung guru tariko bapakna nyana mah sebab nu dideuleun hatena ieu teu daek leuleus sih. Ditagor-dagorkeun ge teu daek leuleus sih. Jadi bahasa-bahasa ahli Allah mah ngadagorkeun hate muridnya beda-beda. Kumanya nama? Yang namanya geus teh sieun di alam teh sieun dicaci teh sieun dibakeun penting murid dia kena luluh. Kumaha ieu carana didagor-dagorkeun? Hanya orang-orang tertentulah nu bisa kos kitu. Mantak ieulah para wali-wali Allah subhanahu wa taala. Hese jeung ahli Allah mah kadang-kadang orang datang ka imah kiai teu kapanggih-panggih. Sekali tamu eueuh cenah kiai na ka Bandung. Beudang geus eueuh ka Banten. Eueuh nyahana ka anu. Eueuh hees. Ditungguan ge eueuh bae. Sial amat ti kiai. Nyana tak kiai nu sialnya. Tah eta geus kitu. Ya eueuh bener wae kiai apa ngan ieu hatena ieu buang kawarah jasa cara ngawarah ka murid seperti kitulah kiai. Geus tawa urusan nyana bae. Aya nu keur ngobrol ditinggalkeun hees. Ngobrol. Ngobrol pan kiaina sering keur ngaji ditinggalkeun hees. Sering teh kiai keur ngaji nyana hees, berarti kiai ditinggalkeun hees ku jana. Sering teh mah kosit ku ari mah keur ngobrol ditinggalkeun ku kiai. Jero beupes. Geus teh ieu-ieu eta aya rahasia-rahasia tersendiri supaya hatena ulah takabur teh. Cara-cara guru. Kitulah ahli-ahli Allah ngaleleskeun hate para murid-muridna boga rahasia-rahasia tersendiri. Hanya nyanalah nu dibere ku Gusti Allah lantaran nyanana geus deket ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Diturutan mal bisa. Wa in badaro Zaid ngabunuh Ki Umar. Ki Umar terbunuh, otomatis keluarga Ki Umar ngajukeun kasus pembunuhan Ki Umar ka kejaksaan melalui polisi. Dibawalah Ki Zaid sidang di kejaksaan. Sanggeus tadi kejaksaan disidang, maka keluarga daripada Ki Umar telah mengampuni pembunuh Ki Umar yakni Ki Zaid. Geus kuari ganti dengan dia. Aiprak aya salah sahiji tina keluarga memeh rempugan teh geugeuraan bae manehanna ngabunuh sabada nu sejenna ngahampura aya holid geus teu katahan ditukumahakeun geuyeur ngabunuh bae sabada keluarga anu ngahampura kana kasus pembunuhan Ki Umar yakni pelakuna Ki Zaid iya ya Ki Khalid mah ngabunuh bae tak eta kudu kumaha tah didi wa in badar bada fi ghairihi lamun guragiru Zaid Khalid sebagai ahli waris sabada ngahampura salian Ki Khalid. Mustahik, mustahik Yesus geus ngahampura, tapi Ki Khalid mah tatap bae, ngabunuh bae. Nayalah lazimahul qisas, wajib qisas terhadap Ki Khalid. Jadi babalik ayeuna mah ieulah ceuk kaol asoh, tetapi wakila ceuk sakaol mah. Nah lamun tadi keputusan asoh, mukobil asoh, ieu adalah kil jadina teh eta teh soheh la. Teu wajib qisas ceuk kaol soheh. Urang lamun nyaritakeun carita pikir mah geus kitu hese. Mendak lamun jadi hakim teh kudu ahli fikih. Jadi jaksa kudu ahli fikih. Lamun teu lain ahli fikih teu sah jadi jaksa, teu sah jadi hakim. Lantaran deuk ngahukuman ngaislahkeun umat. Jadi kos kieu ye carita tah. Tadi kaul asoh kil berarti mukabil daripada asoh, mukabil asoh soheh. Perbedaanana asoh mah ma qawiyyah sihatuhu, anu kuat kasohehanana dina berbagai jihad, minimal dua jihad. Nah ye kaul asoh, ari kaul soheh mah sakadar maya sihku, sakadar anu soheh. Taeta ngabundang banding ke nukos kara itu na jang mutuskan permasalahan luar biasa gede nak. Ia adalah bagian hakim, bagian jaksa. Kos kitu tetege ilam ya'lam, lamun Ki Khalid na memang teu nyahuan. Ki Khalid teu nyahuan bahwa keluarga geus ngahampura kumanehanana, dibunuh bae. Tak eta teu kudu wajib qisas. Mun geus nyahuan mah seluruh mustahikna salian manehanana ngahampura, nyana ngabunuh bae qisas. Rayit berarti ilam ya'lam. Itu kene kodican ngahukuman kana napil qisas anil mubadir. Hartina jelema nu guragirut teh encan dihukuman kudu dikisos. Karak teu kudu, lamun geus mah tetep bae kudu qisas bae. Jadi kasimpulanna mah nurutkeun ceuk kaol saeh, mun teu nyahun jeung can dihukuman ku kodi, ka eta teh nyana gegeuraan ngabunuh sabada ngahampurana seluruh mustahik salian nyana, eta teu wajib qisas ceuk kaol saeh. Puyeng kan? Atuh puyeng jauh lagi puyeng. Atuh komo ente. Eta kos kitu kaji mah hese jasa letak masya Allah. Tah iya persyaratan jadi kodi nage, persyaratan jadi hakim, persyaratan jadi jaksa, persyaratan jadi pemerintah teh ya. Eta teh kudu nyaho kana pikih. Wajib teteh nyahona kana pikih, lamun teu nyaho kana ilmu pikih teu sah nyana teh jadi pamarentahna. Lantaran naon? Lantaran nyana beusi disogok. Lamun nyana disogok geus teu sah ngahukumanana. Sakitu tah urusan pamarentahan mah. Urang hirup di nagara, sementara urang cicing di hiji bidang tanah, didinya mun hayang aman kudu jelas surat-suratna, identitas urang mana warga kudu boga KTP, mun urang boga motor kudu boga surat-surat motor ngaranna STNK. Ieu pembelianana kudu jelas tahun sabaraha jeung saha, ayalah surat motor ngaranna BPKB. Tak eta teh persyaratan utuh jadi milik teh kos kitu. Tak eta nu nguruskeun kos kitu na teh eta kudu jelas meunang ganjaran. Jadi polisi teh panghelana ka sorga. Lantaran naon ngaberesan urusan? Lurah teh lurah panghelana ka sorga. Mantep. Mantep jasa geus pokona mah. Ieu beres SPPT menang sa, bang lurah. Urang tentrem. ia bisa aya sertifikat menang saha hasil daripada lurah digeser ke sertifikat teh lantaran dirinya teh murid hibat atau AJB atau naon. Nah ieu kan lurah tanpa aya itu naon ngaranna keputusan lurah kan moal beres ajukeun langsung ke BPN ka ditu turunlah surat urang tenang ibadah jadi khusyuk Allah sia khusyuk amat SPPT aing geus turun nang saha tak lurah eta atuh berarti hebat atuh lain hebat itu wajib kos kitu nah emang kumaha kitu yehe hirup teh ulah urusan sampai ker haram bae tah urusan usia emang urang hirup di mana mun kitu mah urang hirup di langit urang hirup di dunya boga motor urang trit ya pak mana suratnya enggak ada pak enggak ada ke mana ketinggalan apa enggak ada emang enggak ada suratnya pak masuk kamu maling berarti di dulu pak enggak ada potongan maling pak saya mah potongan tahlil pak tapi identitas kan orang ah tangkap tangkap wajib ditangkap nah. Wajib ditangkap tahu STNK mah besinya ada pemalingan harus tangkap pak kenapa jangan jalan depan atau belakang atuh kamu gimana sih banyak orang malu berapa itu 50 ya jangan 50 asa surat-surat kalau gak ada SIM cukup 50 lu gak tangkep aja lu berapa tuh gopek kok bapak pakai gopek segala ini sekarang lagi lebaran Cina lu gak tahu lu gongcu sekarang aduh gongsi pacai lu gak tahu lu. Oh iya, jadi bapak ikut-ikutan, cepe, gope, sipe, nope. Kaditu nasi ceng, ceng, cong, cang, ceng pikri, kaditu nah. Ya, woy, dia cak polisi dia. Woy, gope pakai terlalu mahal tuh. Lu punyanya berapa? Ini ada 250. Buat ongkos lu ada enggak? Enggak ada, udah sini gue semua ada 250, tah, polisi eta jahanam dah. Polisi eta gantung tah memeh digantung ku malaikat di akhirat maning gantung ku urang. Tangkep aing geus sok kitu mah tangkep. Geus ulah aya kompromi-kompromi beusi pamalingan. Yo, rutut-rutut trit. Apa, Pak? Dari mana ini? Terus pengajian, Pak. Kenapa enggak pakai helm? Kan di majelis enggak ada helm, Pak. Masa saya ngaji pakai helm? Aduh, kudang-kudang di Indonesia teh geus kitu. Da yeuh keur carita istislahul umat. Baik patali ejeng denah maupun patali jeung kendaraan kudu jelas identitas. Ieu mah keur carita saha anu nguruskeunana urusan pertanahan, lurah, camat, BPN ka dituna. Urusan kendaraan, polisi, polsek, polres, polda geus ka dituna. Tak etakan muka sekarang itu tak urusan. Anak urus tanya lah, lamun urusan lu bener. Aku hebat berarti surga. Tak hari buka kasus. Saat anu nangani, lantaran anu nangani na ieu adalah kudu kejaksaan ngan pertahanan sipil polisi polisilah dilibatkan jang nangkep pertahanan luar ABRI anggap ku polisi langsung bawa proses sidang kejaksaan. Jaksa na kudu pinter pikih ulah main sogok asal geus disogok teh sah ka hukumanana pikih tak kos kitu kadenge ku jelisia kuari polisi mana jaksa mana nu embungeun disogok engke mah maning mawa galah bae disogok urang sia disogok lain diajul mah buah aya disogok mah boolna. Ieu cerita pikih luas pikih mah sebab urusan pikih mah urusan dunia ilmu pikih ilmu dunia ulama fuqaha ulama dunia sakitu mah titik geus eueuh tawar menawar deui ilmu pikih ilmu dunia alim pakih berarti ulama fuqaha ulama dunia titik titik eueuh sangkut paut jeung akhirat pikih mah eueuh sama sakali eueuh dunia bae tamah dunia sama sakali titik dunia bae geus lamun urang ngarabah ka akhirat ulamana geus lain ulama fuqaha ulamana geus ulama ulama batin ngan nu mantak teu meunang wae ka urang ka jero batin lamun encan mikih heula mantak make cara pikihna heula sing asak kakarak urang silulup ka jero batin sebab ninggalkeun engke pembahasan urusan pikih wari mah ngabahas urusan batin urusan kolbu urusan kumaha urang ibadah ka Gusti Allah nu geus dipraktekeun ku pikih syarat jeung rukunna kemudian atuh hatena kumaha ye lantaran cek Imam Ghazali lamun urang sholat teu make pikih brengsek berarti wari make pikih rukunna rapi syaratna rapi Allahu Akbar rapi jasa make bajuna rapi gerakanana rapi tapi hatena pohoan ka Gusti Allah leuwih brengsek lamun urang teu mikih brengsek cek Imam Ghazali lamun teu make batin leuwih brengsek brengseking brengsek engke kubata cenah di akhirat lamun jelema salatna ngan make pikih doang neraka. Neraka bae tamang. Kudu kubatu, kudu aya khusyu. Ngabahas khusyu lain ngabahas pikih, ngabahasna ilmu batin. Waduh cenah mangganing aing salat kos kiamat, ulah bingung, salat bae emang datang ka dinya bisa na sia mah mondok henteu tuh jigana. Ngan salat bae. Salat bae kadang. Besi kieu urang aing mah cenah teh mah brabe tuh kos kitu. Mungkin lah aing mah moal salat teh leuwih parah. Salat bae ge masih diragukeun ka surgana tuh komo teu salat. Aja teh kumaha urang mengharapkan syafaatul uzma ti Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muludan budak aing dah salat teh husu maning muludan. Deuk mentana merena apem dua aing. Boh hayang ka surga mele apem dua teh kira-kira pan eta. Tah eta lah. Pikih ilmu dunia ulama pukoha ulama dunia kajenting udeng-udeng nasa gede godag godag mah leuwih dibakul aya de loa budak kuari mah teu nyaho godag teu nyaho loa helm kuari mah nyahona da heula mah aya loa aya godag mimiti boboko naek ke bakul sanggeusa bakul ngaranna loa sanggeusa loa godag jadi godag mah pong bodeg gede na godag wah sia birit tuh segede godag orang di deho paingan orang Karawang itu nah, eta bahasa-bahasa baheula bari mah teu nyahoeun teu nyaho boboko boboko na geulah boboko plastik teu nyaho bakul teu nyaho loa teu nyaho godag tuh ye yeah, urusan pikih geus lamun nagara eueuh nu ngurus doraka kabehan kudu aya nu ngurus geus pengurusna teh kudu jelas salah nomor hiji SBE saha wakilna no Budiono menteri dijieun eta wajib tanyeun kararitu tah beusi teu nyaho ieu mah wajib nyieun gubernur nyieun bupati nyieun camat nyieun lurah nyieun kepala negara nu pangleutikna arat eta RT ge kepala negara eta sawilayahna nya eta teh kudu nyaho pikih ku emang eta jangan hukuman kos kieu ye ketika aya kasus pembunuhan kumaha lamun teu nyaho pikih kumaha kalau muntik nyaho pikih ya bahaya atawa ayah hiji awewe dek dikawin uwuh walina boga kakas ya ente adi ente bapak geus bapak kolot geus jadi tulang uyut sia wah mau uyut atuh bapak geus uwuh mamang uwuh ege kamang-mang geus arewuh ya mah wa uwuh ege wa wa kabe geus arewuh oh jadi siapa tebuka mali teboga kudu kumaha tah wali na tawali pan datang teh ka KUA Waalaikum salam siapa itu saya Sarwiti oh masuk Sarwiti dari mana kamu saya Cikupa Ada apa, Wit? Saya mau kawin, mau nikah. Mana calonnya? Ini ada. Siapa itu namanya? Peri. Cek depan teh di kawat, cek di kawat Peri mah ini jurusan Merak. Jadi itu bakau nih. Ya udah dari sononya begini, sekedar. Oh iya. Sini daftar. Nama Sarwiti. Alamat Cikupa. Bapak almarhum. Siapa bapak kamu? Mukmin. Ini calonnya. Iya. Nama Peri. Asli Bojong. Guys, beres. Kapan mau nikahnya ini? Namun sekarang. Sekarang. Iya, walinya man, enggak punya. Walinya enggak ada, enggak ada. Kakak kamu enggak, adik kamu enggak ada. Bapak meninggal, kakek udah jadi tulang. Uak enggak ada, paman enggak ada semua. Ih, kamu enggak punya wali. Enggak usah nikah lo. Masa saya enggak usah nikah? Enggak ada walinya bagaimana? Loh, bener ya, Bang. Coba lamun anu pinter pikir mah. Oh, enggak ada walinya. Ya, duduk lo situ, gua tikain lo. Ya, duduk. Diuk langsung dinya. Siap geus ya Mukmin de kawin jeung Sariti. Siap jasa. Wit, sabaraha mas kawinna? Kang Mukmin gaduh sabaraha mas kawinna kanggo ngemas kawinan abdi? 1000. 1000. Nang di mana tuh sia 1000? Adi anu nyalateun shalawat. Susah jas. Sariti sia 7 di mas kawinan 1000. 7. Pan bisa satu juga. Oh, cintaku lah geus teu bisa dipisahkan. Pokona kajian ku kumagula mah cinta jasa. Besar ebu ge geus bae pokona mah sarua jeung meuli barang ku rasa ebu masalah geus. Eta riuk. Neangan saksi. Muhammad Ahmad Adisya. Ieu keur sibuk ieu kula keur nyatetan ieu surat nikah ka adi yeus ya jadi saksi ye dikahkeun. Oh, ya Allah walina. Yuk. Ahmad sebagai saksi, Muhammad sebagai saksinya, aing ye sebagai wali, aing hakim ye. Jadi berarti ieu Allah walian, aing walina, berarti wali hakim ngaranna. Yuk kedua pangantenna, cukupkan syaratna. Dua penganten, aya. Saksi dua, aya. Walina lantaran Allah hakim. Ya. Dengekeun ku sia Mukmin, sia ndek make bahasa naon ieu ngobrolna bahasa Arab. Coba qabil tu nikah bil mahril mazkur. Pan tegep amat sia. Atuh kula mondok 15 tahun. Waduh, atuh sia ngelehkeun aing asana ilmu. Atuh makana. Waduh, sia teu sangka sia pengen kopehna mancrit sia. Eh geus, ya. Ankah tuka wa zawajtuka ya Siti Sarwiti binta almarhum bapa Mukmin takiman alayya bi mahri albirubiah nakdan gobil tu nikah bil mahri mazkur nakdan beres nih guys. Wit, selamat nami ya. Beres balik guys. Hese teuing teteh hese takos kitu teh ieu mah ka uak embung nikahkeun lantaran uh walina uh duitan meureun. Teu sah tah lamun kana duit mangarahna teu sah jadi pengurusna. Hese, coba ka camat. Tah mun eueuh tah pengurus khusus, pengurus umum, camat. Nah, camat, ya saya mau nikah enggak ada wali saya. Oh, itu bukan urusan saya, ke sini mah kalau KTP, SPPT ke sini. Ini saya harus kemana? Sono, karena kaua enggak mau nikahin saya, enggak ada walinya. Apalagi saya cek camat teh, camat bodoh berarti kan. Nggak seren sih ya jadi camatna. Seren. Tidak bisa nikah ke kos gitu aja. Ayo sih ya bisa nikah di Cipanas. Nikah ke Batur tidak bisa. Belum ke camat. Tidak kan. Terus kalau enggak kalurah. Lurah. Lurah. Walina lurah. Tegep lurah na ibu sepikih. Diuk sih ya. Nikah ke kuai. Ayo sohibul wilayah. Lain jadi geng pabrik. Ayo kos gitu. Alerhi aing jeung pabrik urusan dunia tambah kos kitu mah. Mun aya nu nikah oh walian ka dieu ka aing. Bila perlu ku aing sia ditika. Eta lur. Nah, jadi lamun geus bisa pikih lompat ka mana bae geuneuhkeun ka jeung kukuh mah. Tikahkeun ku lurah. Ieu mah lurah teu becus nikahkeun, camat teu becus nikahkeun. Nu jelas jadi pengurus tentang pertikahan depan atawa ka uah teu bisa pan lompat ka kiai. Geus ceurik bae cari undul sagala gareng kieu. Kunaon sia wit cidul sia carita nikah kula cenah. Atuh nikah mah kaditu ka kawan. Teu da hayang nikahkeun. Oh bapa omah ulun cenah usaha saha. Oh duit bareng kitu kene duit cenah. Kacamat, geus kula kacamat teu bisa. Lurah, komo lurah. Hees bae lurah. Ye, itu jadi saya ka dieu. Kula mandek nikah bae ka kabupati ka ditu. Komo bupati bejana bupati na geulah kos kitu. Bupati anyar, komo nu anyar nu heubeul ge kos kitu. Ye, atuh sia, kula mandek ka kiai bae. Atuh kumain cek kiai teh teu bisa. Eta naon teh tata di plastik ieu? Jeruk. Jeruk asem. Aya geus atuh. Nah, iya, ka kiai. Jadi muhakam ai tadi mah hakim lamun langsung ku ari mah muhakam meunang nyeun muhakam mah. Hey, ngomong si Awit. Kiai kaula ngadamel muhakam ka kiai jang nikahkeun kula ka calon salaki kula ngaran Peri. Eh siang ngomong Peri. Kiai kula ngadamel muhakam ka kiai jang nikahkeun kula ka calon pamajikan kula ngaran Sarwiti. Eh ngomong deh si Sarwiti. Sarwiti ngomong bapak muhakam tuh kuari mah bapak muhakam tolong tikahkeun abdi ka calon salaki abdi ngaran Peri kalawan mas kawin 1000 perak nang nyalateun ulah dibawa nang nyalateun mah geus macam-macam kadenge ku Muhammadiyah mah ajar bener bae lalagan aing mah Muhammadiyah. Geus nyaritakeun hukum tah kudu bisa pikih eta satu hal nikahkeun bae ge jaenteng jasa sabenerna mah geus engke kiaina ankah tuka wazawat tuka ya Sarwiti ya ya ankah tuka eta kitu Saperi ankah tuka wazawat tuka kitu sakarang-arang jasa Sarwiti dinta ca tadi mukmin mukmin Saperi Peri masa lakina. Bimari altir eh wana wakanan ge tahkiman alaya atawa tahkiman alaya beres muhakam teh tadi muhakaman alaya atawa tahkiman alaya jadi bimari bimari altir rubiah nakna kobil tu ninggah haha bibah bimar gunakna beres eunu hese ja jauh hese lompat ka lurah lurah bisa eunu hese lompat ka camat camat mampu eunu hese lompat atuh ayeuna mah tadi ka mana ka kau komo tah mah geus bidangna atuh eunu hese ja. Kurang tu sokara rese. Wah kadalika soal tolak. Lamun nikahkan bisa pakai muhakam tolak ya tu bisa non hesena. Tapi kan uang duit bata diurus. Nah nu kos kielah nu ulah dijadikan pengurus. Panjang aja islahkan umat. Ayah geus puguh ayah bapa ayah indung nama babari tama di beresan anak iya. Nalika uah indung uah bapa nak uah uak nak uah mamang nak uah adina uah kakak nak panjang aja jelema warga Indonesia. Kok tadi urus sih gara-gara tebuka duit? Pecat pokos gitu. Namun kula bupatina pecat kwa insya. Beres. Yes. Yukir carita pikir dunia, dunia, dunia. Uruskan, uruskan surat ya. Uruskan surat. Ukur, syukur, bereskan. Timbullah mun ajb-ajb, mun hibat-hibat, mun wakaf-wakaf. Ganjarana gede jasa. Urang tadi tita jadi khalifah urusan nu kos kitu tah motor uruskeun beres urusanana sorga nungguan teu beres urusanana jahanam nungguan kula deuk nanya lobaan ditungguan ku sorga apa lobaan ditungguan ku jahanam ye pengurus kan sia mah ekstrim amat bangun gregeteun amat atuh eta kos kita ye pikih pikih mah ilmu dunia ulama na ulama dunia titik geus sakitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya gara-gara aya asoh, aya soheh, aya soheh, aya doib. Engke kaditunya aya arjah, aya rojeh. Tak iya teh jangah hukuman. Naon gitu ngara berbagai permasalahan anu terjadi. Hakim, jaksa, kudunya ho, teteh hukum-hukum ku sekarang itu. Mendak ngeunaheun di negara numpin terpikih mah. Mual aya ambai-ambaian datang ka 7 bulan sidang menyidang. Masya Allah. Datang ka numpuk perbal. Atuh kunyama ini jeung ketumpukan, penumpukan. Henteu digegerakeun. Da jelema da kesel hayang gegeraan bae. Gegerakeun naon hesena sapira hukum? Sapira pikih atuh. Masya Allah Karim, ku hese-hese teuing. Teh, ieu keur carita ngagilek saeutik dina masyarakat kil kil kil. Kil teh lamun cek dina itu naon ngaranna lamun cek dina ukuduljuman wakil ali tamrid jatohna teh engke kana dhaif tamrid teh gering wakil ali tamrid di kil mah medakeun kana tamrid kumaha kilna lamun dina pikih mah heula berhadapanana ka mana tuah eta ngaji lamun geus koskeu teh hararesa nya sakul ge puyeng nah geus bae mah pararuyeng bae geus pokon tetalah koskara itu lamun orang notog-notog urusan pikih kadang-kadang hese kadang-kadang babari pelaksana eueuh nu hese lamun urang bararisa pikih mentak calon lurahna mun endeuk engke aya pencalonan pilih nu bisaeun elmu pikih eueuh cenah kiai sakitu lo rebuanana eueuh hiji jaca nu neraka kabeh tamah teh hiji yang jadi pamimpin nu becus pikih-pikih acan. Masya Allah kajina tu ayah hesema nangan anu bisa ilmu pikih kieu bae tuh digendeng ku ustad nu nyaho ilmu pikih tuh kos gitu guys ya aduh jadi lurah na iya penasehat na guys ayah naon urusan-urusan urusan hukum bebeja ka ustad ayah urusan-urusan tolak bebeja urusan nikah bebeja kayak urusan ngajual sama sawah makulah bebeja sia cek ustad teh aing pake kokose bae geus sia. Nah, kitulah. Wa naon kitu ngaranna walau badaro bada fi gairihi lazimahul qisas wa kilala ilam ya lam wa yakum qadin bi wa la yustawfa qisasun ila binil imam ulah dicumponan kisah kecuali kalawan izin imam. Nah, iya aya biiznil imam. Berarti imam main. Urusan kisah, urusan fikih. Biiznil imam, urusan imam, urusan wilayah. Aya sahibul wilayah berarti nu kudu mutuskeun di nagara. Berarti kan main nagara terhadap hukum anu bakal diputuskeun fikih. Imam adalah urusanna ngaislahkeun umat. Fikih adalah ilmu dunia. Berarti imam nak kudu nyaho tentang ilmu dunia. Lupa tali karena hukum tersebut. Fikih ngarama. Tuh nu mantak ke. Urang lamun nyaritakeun fikih atuh kudu aya kiai anu jadi mui. Kiai kudu jadi bag. Kiai kudu jadi hakim. Kiai teh kudu jadi naon kitu jaksa tuh kudu. Ngan ulah datang ka dinya. Engke mun datang ka dinya doang. Ngan uras-urus dunia doang. Engke kiaina bangkrut. Nah, nanti panjang keceritaan imam yehnya. Wala yustawfa. Wallahu a'lam.